نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذن الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai pada hukum ziarah kubur. Hukum berziarah kubur. Dinukilkan kesepakatan para ulama, tapi kesepakatan tidak benar. Dibaca oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Maka di sana ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Alias tidak sunnah. Kita tiga pendapat. Ada yang mengatakan sunnah. Dan ada yang mengatakan wajib. Dan ada yang mengatakan apa? Adalah tidak sunnah. La wajib wala sunnah. Bagi yang mengatakan wajib. Bagi yang mengatakan tidak sunnah wala wajib. Ay makruh bagi syariatkan. Karena dia berpendapat dengan larangan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Saya melarang ziarah kubur. Di sini dipahami oleh pendapat yang mengatakan itu haram, enggak boleh, berarti kuntu nahaitukum, aku melarang. Bagi yang mengatakan wajib atau sunnah, maka larangan itu dihapus. Larangan dari kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur itu dihapus. Dengan perkataan Rasul setelahnya fazuruha, maka berziarahlah. Maka kalimat fazuruha yang ini adalah menghapus larangan terdahulu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang dari berziarah kubur. Maka kalimat larangan ini dihapus oleh kalimat setelahnya fazuruha. Maka berziarahlah. Maka idan kalau pendapat yang mengatakan ziaratul kubur tidak disunahkan wala diwajibkan, jelas-jelas terbantah dengan kata-kata fazuruha, maka berziaralah. Tinggal bakia fazuruha, berziaralah. Ini berkaidah perintah kan? Ya kulli ibn hazurakumullah ta'ala kalimat fazuruha fi'il amr. Dan asal dalam perintah berkaidah rawa wajib. Walihada ya kulli ibn hazur anna ziyaratul kubur hukumnya wajib. Faidah fazuruha fi'il amr. Dan asal dalam perintah berfaidah wajib. Maka Ibn Hazm berpendapat wajib hukumnya. Dan pendapat yang nomor dua inilah, yang nomor tiga inilah yang benar. Bahwasanya fazuruha ini adalah berfaidah sunnah. Perintah di sini adalah berfaidah sunnah. Perintah ini ikhwanana adalah berfaedah sunnah. Dan enak sedikit terangkan faedah dulu ini. Meskipun antum belum belajar faedah, tapi ini harus dipahami dulu ini. Di sana ada faedah, asal perintah itu memang berfaedah wajib. Semua perintahnya Allah, semua perintahnya Rasulullah, hukum asal adalah berfaedah wajib. Kecuali ada pemaling yang memalingkannya. Ini faedah. Adillah ala hadza banyak sekali. Dan alhamdulillah tentang ini kita punya ta'liq usul min usul, keterangannya di sana. Ini udah kita sepakati. Tapi permasalahan kita baru, bukan tadi. Bahwa datang perintah, datang larangan. Kan? Datang larangan. Untuk nahaitukum, aku melarang. Ketika datang larangan, baru ada perintah. Ini hukum baru. Hukum baru kan, ada larangan, baru perintah. Kalau tadi tidak, murni perintah. Kalau murni perintah, maka perintah itu berfaedah wajib. Kayak perintah udah, Pak. Kayak perintah apa? Memanjangkan jenggot. Wa'fu al-luha. Wa'fu al-luha. Di sini murni perintah. Murni perintah. Maka kaidah usul, kaidah usul yang disepakati oleh mereka yang namanya asal perintah berfaedah wajib. Kalau yang mengatakan sunnah atau mengatakan enggak sunnah, tanya dalilnya mana yang memalingkan dari perintah ini. Mana? Contoh lagi. Waktu, kata-kata waktu itu suruh biarkan. Suruh biarkan. Tidak dipotong sebagian atau diambil sebagian. Datang orang enggak, waktu itu artinya dipotong sebagian, dipelihara. Itu gampang jawabannya. Antum memalingkan dari asal ini. Mana dalilnya? Kalau Ustaz kakain pola, wala fulan wala alan, mana dalilnya? Kita sepakat faedah ini, deh, enggak. Kalau antum ini, nah, ini masalah yang sudah kita selesaikan. Dan alhamdulillah kita punya kitab, masalah yang namanya bisyarah, fisarfi asri minal fitrah. Karena terangkan di sana masalah hukum jenggot dan beberapa bantahan kepada orang mengatakan sunnah dan mengatakan tidak sunnah. Terus terusnya, pembahasan kita sekarang baru. Datang larangan, baru perintah. Ya kan? Untuk nahaitukum, aku melarang ziarah kubur. Baru datang perintah. Nah, kalau semisal ini, pendapat yang dikuatkan oleh ahli tahqiq, oleh Syafi'i rahimahullah fi Adwa al-Bayan, dikuatkan oleh Syekhul Islam, oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Katsir, fakadirun minal ulama, semisal ini dikembalikan sebelum larangan. Lah sebelum larangan itu berfaedah wajib, maka perintah berfaedah wajib. Kalau sebelum larangan berfaedah sunnah, dihukumi sunnah. Kalau sebelumnya larangan berfaedah mubah, hukumnya mubah. Contoh. Yaqulullah azza wa jalla, wadharul bait, faidha qudiyatis salatu, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Apabila dikumandangkan azan, maka fadharul bait, tinggalkanlah jual beli. Jelas? Berarti larangan jual beli. Kemudian setelah itu, fa idza qudiyatis salat, apabila sudah selesai salat, fantasiru perintahkan menyebarlah mencari rezeki. Apakah mencari rezeki setelah salat Jumat hukum wajib? Lah. Karena sebelum larangan mencari rezeki itu mubah. Maka perintah ini berfaedah mubah. Ini membahas Ibnu Hazm. Ya qul Ibnu Hazm, yang antum mengatakan wajib, tuntutan omongan antum berarti orang yang selesai salat Jumat wajib mencari rezeki. Wajib mencari duit, wajib tobatnya. Makanya dia enggak mungkin mau mengatakan wajib. Kalau gitu ya udah. Berarti ketika ada perintah datang sebelum larangan, dikembalikan sebelum larangan. Kalau larangannya mubah, maka perintah sini berfaedah mubah. Contoh wajib. Ya qulla jala fa idza salahal asyrul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuh. Berarti kan sini. Di sini awal, berarti kan ikhwan, di sini ada larangan ketika ihram, ketika di bulan-bulan haram, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh, memerangi orang-orang kafir. Fa idza salahul ashur, apabila sudah selesai bulan-bulan haram, faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrikin. Fauna faqtul fil amr, datang sebelumnya larangan, ya kan? Maka memerangi orang-orang kufar di dalam hadal mudi, di tempat ini berfaedah bahwa wajib. Karena sebelum larangan, sebelum bulan-bulan haram, diwajibkan memerangi orang-orang kufar. Dan di sini enggak boleh antum katakan sunnah, enggak boleh antum katakan mubah, wajib di sini hukumnya. Loh kok bisa wajib? Tidak. Karena sebelum larangan memerangi orang-orang kufar itu diwajibkan. Baru ketika tanah bulan-bulan haram dilarang, enggak boleh memerangi. Setelah habis bulan-bulan haram, perintah datang lagi. lah perintah ini berfaedah wa wajib. Nah, tinggal masalah kita. Untuk naik sukun anjia atau kubur. Sebelum ada larangan, gimana jar kubur itu? Nah, kan? Disyariatkan. Disyariatkan. Dan dianjurkan. Baru datang larangan. Setelah datang larangan, datang perintah. Maka perintah dikembalikan ke mana? Sebelum larangan. Maka ingat, maka dua masalah ini jangan dicampur. Pertama, asal perintah berfaedah wajib. Naam, berfaedah wajib. Tapi masalah kita baru. Datang perintah, tapi perintah ini sebelumnya ada larangan. Perintah sebelumnya ada larangan. Maka perintah ini gak bisa pun katakan wajib, gak bisa pun katakan mubah, gak bisa aku katakan sud, gak bisa mutlakon. Harus aku katakan, lihat dulu sebelum larangan. Jelas? Jelas lah. Ini kaidah aku harus pegang. Maka dari sini, pelajaran kaidah penting sekali. Aku insya Allah kaya, lanjut lagi. Udah soal, paham apa enggak ini? Apa media sini? Baidah halal tuh tetap. Apabila kamu selesai tahallul, maka berburulah. Guna wa idza halaltum fastaghfiru. Orang ihram dilarang untuk berburu kan? Ayolah. Ini Pak, mari Pak. Nah, coba ya. Begini Pak, aduh, dan segala tak sabar lah kalau gitu kan. Nah, coba ya ini, ya. Bayar aja. Sini orang Islam dilarang berburu kan lah, kan pun bayar, dilarang berburu. Setelah selesai ihram tahallul diperintah untuk berburu. Di sini faida halal itu pastor diperintah berburu. Wajib orang ini. Kok bisa? Lalu kok bisa? Sebelum larangan. Iya, itu cara jawabnya. Jangan bilang ngobrol. Karena sebelum larangan, berburu itu diperbolehkan. Nah, kemudian ketika datang ihram, gak boleh berburu. Selesai ihram, berburulah. Maka perintah berburu mana kulu wajib, wala nakulu sunnah, wala nakulu mubah mutlakon. Tapi lihat dulu sebelum ihram itu hukum berburu itu boleh apa enggak, harus apa enggak, wajib apa enggak. Kalau halal dikembalikan sebagaimana semula. Jelas Pak? Jelas. Awas lo, tak tanya lagi nanti lo. Soal lagi, tak lagi lo. Tanya dulu ini. Nah, antum Pak. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakatain. Itu min hadis Abu Thalib. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, enggak boleh duduk kecuali salat dua rakaat. Tapi riwayat fal yusalli rakataini. Hendaknya dia salat dua rakaat. Ini yang saya omongkan ini masuk pada surah yang kedua yang saya sebutkan tadi. Apa yang pertama? Paham soal saya? Paham. Jawabannya? Yang pertama. Lu kok bisa pertama? Aku mau sebutkan alasannya. Kok bisa mau yang pertama? Hah? Nah. Paham deh. Sudah panas dia yuk. Masuk pertama untuk kedua Pak. Yang kedua itu contohnya kayak larangan, perintah, ziarah kubur sebelumnya larangan. Gimana ya? Masuk surah yang pertama, asal perintah berfaedah wajib. Pertama untuk kedua Pak. Hah? Ayo, kita akan kalau begitu. Kedua pertama, Pak. Kedua, waalaikumsalam. Salah. Aduh. Pertama, gitu. Pertama, kok bisa yang pertama? Karena itu salah, jadi yang pertama gitu. Udah gimana? Kalau yang kedua kan ada larangan. Kalau ini? Kalau ini enggak. Ah, antum ini cara jawabnya. Langsung, apakah sebelum perintah tak iya terus ada larangan apa enggak? Gitu jawabannya. Enggak ada, udah suruh pertama begitu. Jadi jelas, kalau antum belum tahu masalahnya, tanya dulu. Ini kan perintah sholat tahiyatul masjid. Tanya, apakah sebelum sebelum sholat tahiyatul masjid ada larangannya? Kono, wait, berarti masuk surah yang pertama. Gitu loh, Pak. Jadi langsung hukumnya itu, Pak, wajib. Gitu loh. Nah, lanjut lah. Gak selesai, saya sekaligus nanti ini. Lanjut. Terus. Nah, kalau sudah selesai, berarti apa hukum ziarah terkubur untuk laki-laki? Apa hukumnya? Wajib, Munir. Munir bilang wajib. Gimana? Wajib atau sunnah? Tadi wajar. Wajib atau sunnah? Lo kok bisa sunnah? Larangan apa? Ono perintah. Perintah itu sakurungi ono larangan. Gimana cara mengembalikan perintah ini? Sebelum larangan, lihat dulu. Sebelum larangan, ada gak perintah? Dilarang atau boleh? Ya kalau boleh, kembali ke boleh. Ya, lanjut. Terusnya, bagaimana hukum untuk wanita ziarah terkubur? Ini rame masalah ini. Hukum wanita berziarah kubur. Hukum wanita berziarah kubur. Sudah Pak ya? Tadi kan laki-laki sekarang. Sekarang hukum wanita berziarah kubur. Tadi kan di sini. Sebelumnya, lihat. Pendapat anak sebutkan. Pendapat kan benar dulu. Ini dilanjutkan dulu. Pendapat yang benar. Berarti ada khilaf ya. Pendapat yang benar. Wanita boleh berziarah kubur dan disunahkan berziarah kubur sebagaimana laki-laki. Kalau kita bilang boleh atau disunahkan, tanya mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Satu, kaidah hukum laki-laki adalah hukum wanita. Tidak ada perbedaan. Apa yang disyariatkan untuk laki-laki itu juga disyariatkan untuk perempuan. Kaidah yaqulu dalam an-nisa'u shaqa'iqur rijal, wanita itu pecahani lanang. Apa yang dihukumi, apa yang disyariatkan untuk laki-laki itu juga disyariatkan untuk wanita. Barang siapa membedakan enggak bisa, perempuan beda dengan laki-laki, mana dalilnya? Ketika aku mengeluarkan hukum wanita dari laki-laki, dituntut mana dalilnya? Karena engkau telah mengeluarkan dari kaidah an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Anak kan tuntut. Ada yang ngomong, apa namanya? Dalam bab warisan, beda laki-laki perempuan. Kenapa kok gak disamakan antara laki-laki dan perempuan dalam bab warisan? Karena dalil yang mengeluarkan, lizakari mislu hadir saya ini. Ya kan, Iman? Ya enggak ini? Ayo, tunggu lagi yang kedua. Tentang kafannya laki-laki dan kafannya perempuan. Kalau kafannya perempuan, 5. Kafannya laki-laki, 3. Tanya, mana dalilnya antum mengeluarkan kafan perempuan itu 5? Badal kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswabin bidil suhuliyatin laisa bihinna qamisun wala imamah. Rasulullah itu dikafani dengan 3 helai kain kafan. Jelas hukum yang dipraktekkan oleh Rasulullah, hukum kafan yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yang dipraktekkan untuk Rasulullah 3 helai kafan. Berarti mengharuskan perempuan juga dikafani dengan 3 helai kafan. Ketika ada mengatakan 5, mana dalilnya? selesai pak, tuntut dalilnya. Jelas, kita ramainya. Jadi mana dalilnya? Kerja kemarin lemah, kemarin kabinet kan lemah. Sudah lewat ini pak. Contoh banyak contoh itu lah jadinya. Contoh lagi, mereka membedakan ketika sholat wanita sujud ya sujud. Wanita tidak baik. Di rumah sini kan, kalau laki-laki di, kita tanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gimana sholatnya? Dibukakan hatta yurabayadil toy sehingga nampak putihnya dua ketiaknya. Berarti kan dibuka. Ini hukum yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya wanita sama hukumnya. Datang orang beja, kamu beja kan tidak ini. Mana dalilnya? Nah, semua yang hukum yang berkaitan dengan laki-laki adalah berkaitan dengan wanita. Siapa yang mengeluarkan dari kaidah ini, mana dalilnya? Sudah jelas. Begitu juga dalam bab ziarah kubur, hukumnya sama. Yang kedua, kalau kita lihat syariat ziarah kubur, apa ilahnya kemarin? Mengingatkan akhirat dua, ayolah kematian, zuhud, dunia terus, ibrah terus, aywa. Ilah yang disebutkan Rasulullah, mengenai gak untuk wanita? Ya kan? Mengenakan, apakah wanita gak butuh itu? Apakah wanita gak butuh ibrah? Apakah wanita gak butuh akhirat? Apakah wanita gak butuh zuhud dengan dunia? Jelas kan? Aywa. Selanjutnya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dengan sanad yang sahih. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha datang dari kuburan, selesai dari kuburan. Maka bertanyalah Abdullah ibn Abi Mulaika, wahai Aisyah, min aina? Kamu dari mana Aisyah? Qalat, kata Aisyah, minal kuburan. Minal kuburan. Min bahasa Arab, kuburan bahasa Arab, minal kuburan. Qalat minal kuburan. Kemudian Abdullah ibn Abi Mulaika, alam anha Rasulullah, bukankah Rasulullah sudah melarang? Qalat, kata Aisyah, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ziya qabl kubur. Iya, dahulu ku melarang. Setelah itu Rasulullah ngasih rukhsah. Ngasih keringanan. Berarti kan apa? Nasla Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ziyaratul kubur. Ditanya oleh Abdullah ibn Abi Mulaika, dari mana kau ya Aisyah? Dari kuburan. Nah, ditanya lagi loh, bukankah Rasulullah melarang? Iya melarang, tapi kita dikasih keringanan ini untuk wanita. Jelaskan? Nah, kemudian selanjutnya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita di kuburan hadis Anas bin Al-Bukhari. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita di kuburan. Nah, mewah. Sambil dalam keadaan menangis, wanita nangis di sisi kuburan. Fakoh Allah Rasulullah isbiri waqtasibi. Rasulullah memahami wanita, sabar dan mintalah mengharap pahala kepada Allah. Dari wanita, ilahi kami, pergi kamu. Iya, kamu boleh ngomong tok. Kalau ada kata menimpa kepada saya, semisal ini kamu gak akan bisa. Ngomong-ngomong itu dah. Si om, jika ada ngomong, jawabnya ngomong. Wajah. Kan, itu. Setelah itu apa? Setelah itu diberitahu, itu Rasulullah yang ngomong tadi, itu Rasulullah. Kaget dia. Kemudian dia pergilah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta maaflah, saya enggak tahu. Rasul mengatakan innamas sabru inda sudamati ula. Yang namanya sabar, ya pas ketika apa itu? Ketika apa? Kejadian. Itu lewat. Jadi kalau pas ketika kejadian, blah, sabar. Wah itu jenis zed. Kalau nangis juga, diberitahu, itu gak jam. Kalau pas ke kejadian, dia sabar. Ah, itu yang juara itu. Sahihnya di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita ke di kuburan. Andai kata wanita itu gak boleh ke kuburan, tentu Rasulullah, hey, wanita pergi kamu. Menurut itu, Nabi yang menengwai, yora marahi, wala ngumengi, wahai nama nasihati, sabarlah waktu, sabarlah dan meminta Allah pahala dan mengharap pahala. Dalil berarti apa? Boleh wanita itu ziarah kubur. Jelas saya. Nah, berdasarkan dengan hadis ini jelas, Berarti wanita boleh ziarah kubur. Kita tuntut. Mana dalilnya bagi orang-orang yang enggak boleh wanita ziarah kubur? Mana dalilnya? Kita sekarang udah datangkan 4 dalil tentang wanita boleh ziarah kubur. Sekarang mana bagi orang yang tidak membolehkan wanita ziarah kubur? Mana dalilnya? Dia akan mengatakan yaqulu Rasulullah SAW, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Kita jawab, dalil yang antum datang itu lemah. Kenapa kok lemah? Di situ ada namanya Abu Soleh Badan. Abu Soleh Badan, seorang rawi yang lemah, dilembakkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sudah lemah. Cuma ada hal yang kedua, la'anallahu zawarat. Sudah lupa ya. La'anallahu zairat. Tidak zairat isim fa'il. Yang kedua, la'anallahu zawarat. Coba itu, betul nahu pak ya. Belajar nahu loh. Belajar nahu. Sebenarnya ini pak, orang itu makan. Orang itu suka makan. Beda dengan apa? Beda kan? Lain. Kalau orang itu makan, itu isim fa'il. Kalau orang itu suka makan, isim mubalaghah. Ada sukanya. Begitu juga, Rasul mengatakan Rasulullah melaknat wanita yang ziarah kubur. Rasulullah melaknat wanita yang suka ziarah kubur. Dua lafaz ini pak, yang paling sahih dan yang benar, itu la'anallah zawarat, yang suka ziarah kubur. Adapun hadis Rasulullah Allah melaknat wanita yang ziarah kubur, itu lemah. Adapun hadis yang Rasulullah melaknat orang yang suka, wanita yang suka, itu hadis yang sahih. Berarti untuk wanita boleh ziarah kubur, cuma enggak boleh apa? Sering-sering ziarah kubur. Kalau sering-sering, ini pak, kalau sering-sering mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas pak. Kemudian diterangkan di situ, kenapa sih wanita itu nggak boleh sering-sering pak? Ya kuli Imam Qurtubi rahimahullah. Kalau wanita sering ziarah kubur, kasihan suami. Tadhi'an li haqqi zawj, menyanyiakan haknya bucu. Suami ini enggak terurus, ziarah kubur tok wae. Bujur ini piye? Kelakepen. Kelakepen pak. Nah, yang kedua yang hubungan dengan wanita suka ziarah kubur, mengundang untuk berdandan. Ya kawitan wae kopo bareng ngurus dene sami. Nah, tak lewat kuburan kan lewat Allah kok enggak dengar tenjang. Apalagi lu turun gandengnya, gue terus urusane. Mengundang untuk berdandan dan seterusnya. Jelasin salah ya. Jelasin salah. Bidan yang dilarang, mulut. Pak, boleh nggak awan terjaruk berdiri? Yang nggak boleh apa? Apa? Menyeringkan ya. Adapun kalau biasa aja nggak mengapa ya. Ada pertanyaan lagi. Ustaz, terus piye ketentuannya sering? Sering itu piye ketentuannya? Ketentuannya sering lebih. Berapa kali ya tulis sesa'adu rahimahullah ta'ala dikembalikan ke urus. Kebiasaan manusia di tempat itu. Jadi kalau mau tengah ini, kebiasaan ini kolima itu dikatakan sering, ya urus sampai. Kalau ada kata 10 dikatakan sering, ya sering. Dikembalikan ke urus. Wal urfu ma'mulun bihi malam yuhadda. Urf itu dipakai selama enggak ada ketentuan dari syarak. Ya, semisal ini, ketentuan dari syarak enggak ada. Berapa kali kah? Maka banyaknya ziarah dan tidaknya itu dikembalikan kepada al-urf. Jelas enggak? Jelas? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya apa sih faedahnya ziarah kubur itu apa sih? Kalau kita tahu disyariatkan ziarah kubur, apa sih faedahnya? Faedahnya itu apa? Nah, yaqul Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, faedah ziarah kubur kembali ke dua. Kembali kepada orangnya yang ziarah dan kembali kepada yang diziarahi. Kembali kepada orang yang berziarah dan kembali kepada orang yang diziarahi. Adapun kembali kepada orang yang ziarah, Ya, kembali kepada orang yang ziarah, jelas 6 dalil yang kita sebutkan tadi ya. Bisa apa? Ingatkan akhirat, zuhud kepada dunia, dan bisa apa? Melunakkan hati, bisa meneteskan air mata dan seterusnya. Selesai. Adapun ziarah itu berfaedah untuk siapa? Si mayit, ya, si mayit. Karena ketika kita datang ke kuburan, kita ngapain, Pak? Mengucapkan salam kan, Pak ya? Mendoakan kepada mereka. Apa, Pak? Allah assalamualaikum ahla dari kaum mukminin. Wa inna wa iyyakum wa mimma tu'aduna ghadan mu'ajjalun. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma liada. Allahumma fir li ahibati al-ghurab. Rasul mengatakan ketika mengucapkan salam kepada mereka kan ahli kubur, setelah itu Allahumma fir, ya Allah ampunilah kepada orang-orang yang meninggal di kaki. Kita menunjukkan sembahat Allah pun di antara manfaat jarak kubur kita mendoakan kepada mereka. Ya, dengan kata assalamat, keselamatan untuk kalian. Keselamatan untuk kalian. Dan kita memintakan ampun untuk mereka. Maka itu ziarah kubur dua faedah. Faedah kembali kepada kita. Dan faedah kembali kepada yang diziarahi. Yaitu alimah, yaitu orang-orang yang meninggal. Karena orang meninggal dengan kita datang, dia mendapatkan keselamatan, doa keselamatan. Dan dia mendapatkan doa ampun, ampun dari kita semuanya. Insyaallah, jelas? Hari ini tadi. Khair insyaallah. Mas Hasan, dua faedah apa Mas Hasan? Dua faedah tadi apa? Kembali kepada diri kita. Apa diri kita? Menambah kalah. Kembali ke mayit. Doa untuk mereka ya. Doa keselamatan, doa ampun, ampunan. Terusnya. Setelah itu kita belajar, Pak, ada ziarah kubur, Pak. Kalau kita datang ke ziarah kubur itu adat kita itu apa? Apa slonang, slonong, kayak piye, ono adatnya, ono sopan santuni lah. Nang kuburan itu ono sopan santuni, Pak. Apa mana yang menungso? Yang ini loh, Pak. Jadi kodokar kita di pondok ini loh. Di pondok orang kok datang, orang pamitan, mulai orang pamitan itu piye. Nah, pondok itu ono adatnya. Kodok karo kuburan kuwi ana adate, salam sik to piye, pamitan to piye ngono. Jadi kabeh ku ana adate. Nah, gitu loh, sama aja kalau kita bertamu sama orang. Dia juga ada adabnya. Islam mengajarkan adab kepada kita semuanya. Nah, adab yang pertama memberikan salam kepada ahli kubur dan mendoakan kepada mereka. Jadi kalau kita udah mau masuk, Pak, ke pintu kuburan, syariat yang pertama, kita mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan kepada mereka. Gimana tuh, Pak, kaum muslimin? Yang ada sekarang ketika membawa mayit ke kuburan, ya Allah, gono salam, gono, kok culonang, sulung, jauh, Masya Allah. Padahal semisalnya mereka sendiri yang mengatakan orang muslim lo adab lo kubur orang mati. Nah inilah butuhnya antum-antum semuanya mendakwai mereka, mengajari mereka. Mereka butuh kepada ajar-ajar Islam yang sebenarnya. Nah, tadi kata sampai doktor pun, yang banyak ini tuh orang mati. Nah, apa nih, Pak? Gak mati, gak paham semisal ini. Allah musta'an. Ada pun doa-doa yang ada, anak sebutkan 4 lafaz yang datang. 4 lafaz yang datang. Nanti bisa baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atakum ma tu'aduna wa da'am ajrun. Wa inna insya'Allah bikum lahikun. Allah maghfir li ahli zakil gharwat. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna wa iyakum mutawa'aduna aw mutawakaluna. Wa inna insya'Allah bikum lahikun. Allah maksud dan dibaca gharbat. Antum baca kedua ya kan. Yang ketiga, assalamualaikum ahlan diari minal muslimin wa muslimin. Wa inna insyaallah lahikun. As'allah ana wa lakum lafiyah. Ini yang ketiga, yang keempat. Assalamu ala ahli diari minal muslimin wa muslimin. Wa yarhamullahu mustaqimina minal mustaqirin. Wa inna insyaallah lakum lahikun. Sudah jelas, itu empat lafaz yang kita, yang ada dalam hadis yang kita temukan. Ada nanti anda bisa memakai salah satu dari lafaz ini. Seterusnya, ya sekarang saya nggak hafal. Anda nggak hafal doa ini, terpilih. Anak nggak hafal baca doa ini. Apa yang saya kerja pemenangannya menunggu-nungguai. Kata ulama-ulama Syafi'iyah, ya abdole, kita mengucapkan salam seperti yang diajarkan Rasulullah. Kalau nggak bisa, ya wis mampu. Assalamualaikum. Menunggu-nungguai, tapi yang mampu ini unu. Itu katanya Imam Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Memang abdole, kita mengucapkan salam kepada ahlu mayit sesuai yang diajarkan Rasulullah. Nah, kalau kita enggak mampu, enggak hafal sih. Ya udah sama puni. Piye sama puni? Assalamualaikum. Ngapa ini ngono? Mau kita begitu. Itu katanya ulama Syafi'iyah. Seterusnya, hukum kita mengucapkan salam wajib atau sunnah? Hukum mengucapkan salam wajib atau sunnah? Syaukani ya. Imam Nawawi dan juga yang lainnya mengatakan adalah sunnah, adalah sunnah. Enggak ada dalil yang mengatakan wajib karena yang datang perbuatan Nabi. Kalau datang perbuatan Nabi berfaedah sunnah. Idan hukum mengucapkan salam kepada ahli mayit itu hukumnya sunnah walaisa wajib. Sebab yang datang hanya perbuatan Nabi, bukan perintahnya Nabi, tapi perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam. Selesai ya? Hukum apa tadi? Pak, kenapa sunnah, Pak? Itu yang penting, Pak. Kenapa sunnah? Kenapa sunnah, Pak? Katanya Ustaz, sunnah kok jomoro, Pak. Kata-kata Ustaz. Kenapa sunnah? Iya, yang datang itu perbuatan Nabi. Orang perintah, ya. Dan faedahnya semua yang datang dari perbuatan Nabi hukum asal itu sunnah, enggak wajib. Berarti kalau orang enggak mengucapkan salam ya orang dosa, yo orang dosa yo. Tapi kita kan mendapatkan sunnahnya Rasul kan. Selanjutnya. Nah, ketika kita ziarah kubur, boleh enggak kita berdoa sambil apa? Mengangkat tangan. Ketika kita jauh kubur, mendoakan si mayit itu loh, boleh gak kita mengangkat tangan? Apakah disyariatkan kita mengangkat tangan ketika kita berdoa jauh kubur itu? Datang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat Ahmad, disitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalailah, pernah Rasulullah keluar satu malam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, cemburu, Rasul kemana ini? Kok malam-malam di sisi saya, kok tubuh-tubuh ini? Wah, jangan-jangan ke istri satunya lagi. Ngono ya, wan cemburu, Pak Aisyah. Menyuruhlah Barirah. Barirah, tuh Rabi itu, kemana dia pastinya? Ya, diikuti oleh Barirah. Ternyata datang ke kuburan. Ketika datang ke kuburan, bahwa kofrati aznal baki, tumarof ayadai. Rasulullah berdiri di pintu bakir sambil mengangkat kedua tangannya. Nah, setelah itu Barirah kembali ke Aisyah. Rasulullah tadi baru datang. Rasulullah tadi pergi ke kuburan. Di dalam hadis jelas Rasulullah mendoakan apa? Ahli kubur dengan mengangkat kedua tangannya. Ya kan kata ya? Mengangkat dengan kedua tangannya. Tapi Pak, hadis ini lemah. Pengangkatan tangan di dalam hadis ini lemah. Pengangkatan tangan di dalam hadis ini lemah. Jadi tidak boleh dipakai dasar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh saya Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena hadis itu namanya Ummu Marjana. Marjana itu seorang rawi yang lemah. Setelah itu, tuh, kalau hadis ini lemah, boleh tidak dia berdoa mengangkat tangan? Kalau hadis ini lemah, boleh enggak mengangkat tangan? Kita katakan boleh mengangkat tangan. Tapi kita enggak pakai doa ini, dalil ini. Kita pakai dalil umum. Ya, kata Rasulullah SAW, Innallaha hayyun karimun yastahi. Idza da'a bil 'abdu ayyaruddahu safra fa'idataini. Rasulullah itu hayyun paling malu, karimun paling mulia. Naam, apabila seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, Allah itu malu, malu untuk tidak mengijabainya, malu menolaknya. Dengan dasar ini, naam, dengan dasar ini apa yang kepada Allah itu dalil disyariatkan. Ketika berdoa, apa? Mengangkat tangan, mengangkat tangan. Karena termasuk dalil, termasuk mujizat, termasuk sebab dikabulkannya doa. Termasuk sebab dikabulkannya doa itu dengan mengangkat tangan. Nah, dengan ini juga berdasarkan dengan hadis ini juga, ketika kita ziarah kubur dan kita ingin berdoa kepada ahli kubur, diperbolehkan untuk mengangkat doa ini. Adapun hadis tadi Anda sebutkan di kitab baru insyaallah yang akan terbit, ada masalah makan dan minum. Kok ada hubungannya apa dengan makan dan minum? Anda sebutkan di awal kali ada makan dan minum itu hendaknya cari harta yang halal, harta minuman yang halal, tidak boleh haram. Karena makan dan minum itu perlu haram apa? Termasuk sebab dari jabai doa. Anda sebutkan dalam bab itu insyaallah. Terus saya ingat. Nah, ketika kita diperbolehkan atau disyariatkan mengangkat tangan ketika kita berdoa menghadap ke kuburan atau ke kiblat. Jelas? Ketika kita mengangkat tangan berdoa untuk di masjid, kita menghadap ke kuburannya ataukah ke kiblat? Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan apa? Hendaknya dia menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Syekh Al-Bani yaqul, apa yang mana? Hendaknya dia menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Sallallahu Rasul mengatakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kamu sholat menghadap kuburan. Basalat adalah artinya doa. Ya kan? Berarti di sini larangan kita berdoa menghadap kuburan. Sholat saja yang isinya doa, gak boleh menghadap kuburan. Begitu juga ketika kita berdoa, gak boleh menghadap kuburan. Jelas gak? Jelas ini? Jadi ketika kita berdoa di kuburan itu, jangan menghadap kuburan ya pak. Menghadap ke kiblat. Karena kita dilarang sholat menghadap ke kuburan. Langsung di kuburannya. Itu adalah Rasulullah. Wa doa mukhul ibadah. Doa adalah inti sari ibadah. Wong sholat saja enggak boleh, maka begitu juga berdoa enggak boleh menghadap ke kuburan. Nah, selesai ya. Begitu juga Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah mengatakan, kalau dia ingin berdoa, enggaknya dia pindah dari kuburan untuk menghadap ke arah kiblat. Selesai insya Allah. Jelas? Baik, anak kata begini, baik. Terusnya, kalau kita ziarah ke kuburannya orang kafir, Pak. Kalau kita ziarah ke kuburan orang kafir, apa yang kita lakukan? Atau kita melewati kuburan orang kafir, apa yang kita kerjakan? Nah, yang kita kerjakan adalah lah mendoakan, tapi kita kabarkan neraka untuknya. Kita gak doakan, tapi kita kabarkan neraka untuknya. Dengan alasan hadis. Saat Nabi wafat radhiyallahu taala anhu, jaa Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Arabiyyah Rasulullah, "Bapakku kafir, tapi yasilu rahimah, suka menyambung silaturahmi. Maka di manakah bapakku?" Qala finnar, di neraka. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, si orang-orang mengatakan, "Fa'in abuka, di mana bapak kamu Rasul? Kalau bapakku di neraka, terus bapakmu di mana?" Rasul tidak menjawab. Qala kata Rasulullah, "Haitsu ma marastu bi qabrin kafir, fabashshirhu binnar." Dimanapun engkau melewati kuburan kafir, maka kabarkan neraka untuknya. Maka ini syariat, kalau kita melewati kuburan orang kafir, atau kita melewati bertakziah kuburan orang kafir, kita tidak mendoakan untuknya, tapi kita disyariatkan menghadarkan neraka untuknya. Maka dari Arabi, aduh, ketika saya masuk Islam, pegel, pola itu. Kenapa pegel? Kenapa pegel? Karena setiap kali aku lewat orang kafir. Kata Rasulullah, lakat kelamani Rasulullah ta'ala. Rasulullah membebani aku dengan beban yang berat. Lu kenapa? Mama Rasulullah bin kabin illa basyatu binah. Tidaklah aku melewati kuburan orang kafir, melainkan aku kabarkan dia dengan kabar neraka. Ya berat lu, berat saya lewat kuburan. Ya pernah. Tapi itulah syariatnya ya. Itulah syariatnya. Nah. Jelaslah ya. Selanjutnya. Tidak disyariatkan di sisi kuburan moco-moco Al-Quran. Tidak disyariatkan di sisi kuburan membaca Al-Quran. Tidak disyariatkan. Saya ulangi. Ketika ziarah berkubur, tidak disyariatkan baca-baca Al-Quran di sekitarnya. Tidak disyariatkan. Yaqul Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yaqul Imam Nawawi. Sebagian ulama syafi'iyah menyunahkan kalau kita ziarah kubur membaca Al-Quran di kuburan. Makanya sekarang yang dipakai dalil oleh orang-orang sufi sekarang ini, kalau ziarah kubur kan apa? Baca Al-Quran. Apalagi malam apa? Jumat apa? Jumat lagi. Jumat ku ono lagi nih. Makanya diwacana Quran kuburan ini. Lah itu memang ulama syafi'iyah sebagiannya mensyariatkan semisal itu. Tapi ini dibantah oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syariat membaca itu belum didalili. Mana contohnya? Dari Nabi, dari sahabat itu mana? Mana? Rasul tidak mengajarkan. Rasul hanya mengajarkan ketika ziarah mengucapkan salam itu sudah. Atau ingin berdoa. Adapun untuk membaca Al-Quran di sampingnya dengan waktu-waktu tertentu, ayat-ayat tertentu, membaca Yasin dan semisalnya, itu makna dalilnya. Al-ibadah tauqifiyah, ibadah itu melok teko Nabi karo Allah Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa raddun, barang siapa yang mengamalkan amal yang tidak ada perintah dari kami, tertolak. Amlahum syurafa'u syar'un ladzini malam ya dhamillah. Apakah mereka bikin syarat sendiri yang Allah tidak izinkan? Dua dalil yang ayat sebutkan tadi menunjukkan bahwa ibadah itu adalah asli haram. Barang siapa yang melakukan satu ibadah, ditanya mana dalilnya, apa melakukan perbuatan-perbuatan na'am membacakan Quran di kubur itu mana? Mana dalilnya, mati mana? Begitu. Contohkan saja, ini Rasulullah ngerjakan, mana? Begitu loh. Baiklah jika lau dia mengatakan ini. Nah, Mekwan, alasan selanjutnya. Rasul mengatakan, La taj'alu buyutakum qabran. La taj'alu buyutakum maqabran. Fa'inna syaitana yang firu minal bait ala biyukra fi syurullah. Lihat sini. Kata Rasul, La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maka sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Jadi kan begini. Berarti kalau kita katakan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu kayak kuburan. Alias omamu iku wasana Quran. Bikinlah salat biar tidak serupa dengan kuburan. Enggak ya? Berarti kalau kita jadikan kuburan, kita bacakan Quran padanya, kita bikin sholat, berarti sama saja menyelisihi, menyalahi perintah Rasul. Kalau itu mengatakan, jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Mana omamu itu lo, bacalah Quran, bacakan Quran, bikin sholat. Lo omah dikirimu sikwai. Orang kalau dikirim sholat, orang kalau dikirim sholat, dikirimu, tidak setan, tidak tambah kek. Itu larangan Rasul itu enggak boleh rumah kita itu dibikin kayak kuburan. Enggak boleh, enggak pernah dibacakan Quran seterusnya. Berarti maksudnya, kalau kuburan kita bikin sholat, kita bacakan Quran, berarti menyelisih perintah Rasul. Maknanya, kuburan itu enggak usah kamu bikin sholat. Enggak usah kamu bacakan Quran pada omah, rumah kamu itu aja. Gitu loh. Nah, ini menguatkan dengan warahmatullahi wabarakatuh, bahwasanya ajaran sebagian manusia yang mensyariatkan membacakan Quran itu adalah syariat. Oh, syariat. Perkara baru, perkara bid'ah, perkara bid'ah. Nah, begitulah pendapat jujur salafun salih rahmatullah alaihim, kemudian dikuat Syekhul Islam Ibn Taimiyah oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Baiklah, mereka mendatangkan dalil itu Ibnu Umar pernah berwasiat kalau aku mati bacakan di kuburanku namakan awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Mereka punya dalilnya apa Ibnu Umar ini? Ibnu Umar ketika mau meninggal dunia berwasiat bacakan di kuburanku itu Al-Qur'an. Jawabannya Pak lemah. Itu tidak tahu. Andai kata itu perbuatan Ibnu Sahih dalilnya itu perbuatan Ibnu Umar lain dari hujjah. Yang hujjah itu qaulu Rasul. Hujjah itu omongannya Allah, omongannya Rasulullah. Bukan perbuatan sahabat. Itu andai kata sanadnya sahih kepada Ibnu Umar. Tapi ternyata tidak. Ada Ali bin Musa, ada satu baca itu semuanya lemah. Nah, Bapak. Dan seterusnya. Coba ilmu Pak ya. Terusnya. Ketika orang itu ziarah kubur, gimana posisinya? Berdiri, duduk, ataukah boleh jalan-jalan? Dan seterusnya. Aku kok menung, berdiri, kalau duduk. Ketika kita ziarah kubur loh Pak. Ketika kita ziarah kubur itu gimana posisi kita? Boleh berjalan, jalan, ataukah duduk saja, ataukah berdiri saja. Ya pun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, orang yang ziarah kubur terserah. Mau duduk boleh, berdiri boleh, berjalan boleh. Karena enggak ada dalil dan keterangan. Itu terserah dia. Mau jalan, mau dari kuburan sambil ingat-ingat masalah mati, ataukah berdiri, ataukah dengan duduk, enggak mengapa. Nah, selanjutnya, termasuk adab. Ketika masuk kuburan, melepaskan sandal. Ketika masuk ke kuburan, melepaskan sandal. Oke, saya termasuk adab ke kuburan, termasuk adab di ketika ziarah kubur, melepaskan sandal. Ini tak terangkan dulu ringkasnya. Panjang soalnya ini. Apa tadi hukum melepas sandal di kuburan tadi? Hukum melepas sandal di kuburan gimana tadi hukumnya? Tuh belum aku perhatikan. Perhatikan gak hijur. Belum diterangkan kan? Yaudah. Udah kaya. Satu. Pendapat sebagian para ulama mengatakan haram memakai sandal. Harus dilepas. Ingat lu, hukumnya haram memakai sandal ketika kita masuk ke kuburan. Baik sandal yang dari kulit yang berbulu ataukah sandal jepit yang tidak berbulu. Pak, jelas? Ataukah sepatu dulu di sandal. Coba, sepatu itu dulu di sandal. Aku dibedakan, larangannya kan sandal. Sepatu apa nih? Dulu di sandal. Kodohai hukumi. Nah, ini pendapat yang mengatakan. Tanya ini alasan nih. Mana alasan yang mengatakan itu haram? Ketika Bashir Ibnu Qasasiyah, hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah, Pak. Hadis ini panjang. Ketika Basir Ibn Khasasiyah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan. Terus panjang seret, di tengah-tengah perjalanan ini Rasul menoleh. Menoleh. Kemudian di toleh itu ada seseorang yang pakai sandal sibtiyah ketika itu. Sandal sibtiyah. Sibtiyah itu sandal yang dari kulit ya, yang hasil samakan dari kulit yang berbulu. Jadi Allah bulu lah. Kata Rasul, ya ibya ya sahib sibtiyah, wahai pemilik dua sandal. Ilqahuma, lemparkan dua sandal itu. Oh, tuh kita kek. Lihat, Pak. Al-kihima, Pak. Fi'il amr, ingat ini. Al-kihima. Al-kihima, fi'il amr. Lemparkan itu. Lepaskan dua sandal itu. Ingat, kaidah, Pak. Asal perintah, berfaedah apa ini? Wajib. Berarti wajib dilepas. Dan haram dipakai. Jelas, inilah ini. Perhatikan di sini. Kemudian dalam riwayat yang lain, wai haka celaka kamu. Itu lo kuburan, jangan pakai sandal. Wai haka celaka kamu. Alki sibtaika, lepaskan dua sandal itu. Jelas saya ini. Berarti perintah untuk melepaskan sandal. Dan perintah ini hukumnya wajib. Nah. Kemudian. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Mengatakan dalam kitab Nail Autar. Berdasarkan dengan ini perintah. Menunjukkan gak boleh. Ke kubur itu pakai sandal. Pendapat yang kedua. Gak apa-apa pakai sandal. Gak apa-apa pakai sandal. Yang penting tidak dari kulit dan berbulu. Gak apa-apa pakai sandal, tapi yang penting tidak dari kulit dan berbulu. Paham ya? Nah, alasannya katanya innal 'abdu idza wudiya fi qabri. Seorang hamba apabila diletakkan di kuburannya, watawalla anu ashabu, dan teman-temannya pulang darinya, annahu la yusma'u qur'uni alihim, sesungguhnya didengar apa berita apa bunyi sandal itu namanya pak bunyi sandal apa namanya tenang ya pak terompah sandalnya mereka. Jadi kalau si mayit kalau ditinggal pergi oleh orang-orang yang melayatnya itu terdengar suara sandalnya. Nah, dalil berarti ke kuburan itu boleh pakai sandal. Karena si mayit tadi Allah mendengar suara terumpanya. Tapi jangan pakai Allah. Ya, dari kulit kemudian berbulu. Jelas tak? Baik. Mono alasan ini. Pendapat yang nomor tiga. Pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Baik. Kata Ibnu Hazm. Gak boleh haram memakai dua sandal. Tapi sandalnya harus kedua-duanya dari kulit dan berbulu. Ya, kalau satunya kulit, satunya enggak, kalau popo. Loh, andai kata dari kulit, enggak berbulu, kalau popo. Oh, itu sebabnya. Jadi, lebih apa? Lebih, oh, dari larangan ini kan, me'awak sa'sib dia ini. Jadi yang dilarang oleh Rasul kan, yang diperintahkan oleh Rasul kan dua sandal, si tiga ini. Dua sandal dari kulit dan berbulu. Berarti orang-orang harus dari kulit, harus dari hasil samakan, berkulit, dan harus ada bulunya. Jadi kalau salah satunya enggak, apa-apa. Salah sandal apa-apa. Lupa, sisi yang berbian. Selama panjang pembahasannya Pak, ringkasnya dari dua, tiga pendapat ini yang benar itu mana? Jelas? Yang benar Pak, satu adalah hukumnya haram memakai sandal. Haram memakai sandal, baik berkulit maupun tidak. Loh, kalau antum menguatkan haram, gimana jawabannya Pak? Yang baik terdengar apa? Terumpah sandal. Akan menurut lo jawabannya kak? Iya. Jawabannya ya tuh Imam Syaukani. Dijawaban dulu Pak. Syaukani membantah. Ya. Di dalam hadis mayit mendengar terumpah sandal itu, apakah disebutkan terumpah-terumpah itu melaku di kuburan? Sudah apa enggak? Enggak kan? Bisa jadi lewat apa? Lewat apa? Lewat pagar kuburan, baru terdengarlah. Loh kan enggak ada kata-kata apa namanya terdengar ketika tawala pergi. Yang namanya pergi saya dilupa Pak. Itu juga di kuburan, itu juga di luar kuburan. Kan istimewa kan? Karena ada kemungkinan ini, ketika ada kemungkinan ini, sedangkan larangan, jelas larangan itu di dalam kubur tidak boleh pakai sandal, berarti kita tidak kena di luar kuburan. Tidak ada yang tertangkap. Jelaskan dalam ini Pak? Jelas. Jadi larangan, si mayit mendengar terumpah orang yang pulang dari kuburan, orang-orang, tidak ada penjelasan. Di dalam lafaz itu mereka lewat awak di dalam karena kan nggak boleh masuk kubur pakai sandal kan berarti sandal di mana sih di luar baru mereka pulang kedengaran lah terumpah-terumpahnya kita nggak tahu bicara mainin ngono Pak sumpah mengulang udah dua kali Pak tapi mereka baca dari kalamnya mereka semua itu begitu juga penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Tahlilus Sunan menjelaskan senada dengan penjelasan Imam Syaukani rahimahullah taala. Itu enggak ada pertentangan. Kalau begitu Pak, jelas-jelas berarti apa? Larangan tetap jalan hukumnya haram. Yang kedua, loh, lafaznya hadis kan apa? Yang berkulit, coba ya. Yang berkulit, kemudian apa? Yang berbulu Allahu akbar. Dari Syekh Muslim, itu lo terlalu angkuh kamu. Apa jodoh? Kalau kepol, ya pas kebetulan si rojul itu mulut pakai dari kulit. Kebetulan. Kebetulan. Bukan berarti Allah, bukan berarti yang lain boleh menunggak. Kebetulan seseorang tadi memakai sandal dari kulit. Ketika itu larang lagi, larang lagi oleh Rasul. Baiklah usulnya, kolbi yatu air. Itu jenis kolbi yatu air. Lah khususlah perkara yang terjadi ketika itu bukan satu pembatasan. Mereka kebetulan ketika itu dulu bukan pengkhususan. Berarti yang lain gak oleh orang dulu pemahamannya. Gak begitu pemahamannya. Jelas Pak? Bukan begitu pemahamannya. Mereka kebetulan Rasul itu melihat yang namanya pakai gaya kebetulan Pak. Itu bukan pembatasan. Wa innama kebetulan. Tambah ya, jadi bisa, orang berapa? Kalau semua ini, iya. Apa nak? Berarti leh apa namanya? Krek, pasti oleh, sudah cepat oleh, kaki sepatu oleh. Nah zaman sekarang mana ada dari itu yang ada bulunya? Ya orang Arab kono, berubah urusan ini malah. Dapat, lah, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, kalau nggak boleh pakai sandal, terus piye panas, apalagi itu kan, ada duri gimana, kan? Harus ada pertanyaan gitu kan, gimana kalau nggak boleh pakai sandal, sedangkan itu apa duri banyak, panas, sol. Kalau gini rasa panas, gak? Kalau di pasir pasir kono, Yaman kono yang kita panas si pol, ketika panas, atau di Saudi kalau ketika panas panas si pol, gimana kalau kondisi semisal ini. Tambah ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ngomong Syekh Ibnu Utsaimin lho Pak, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau memang dibutuhkan, kalau memang dibutuhkan seperti panas, seperti ada duri, enggak mengapa. Enggak mengapa. Jelas, Pak? Tapi, suara tapi ini, Pak. Suara tapi. Penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, bahasa dibutuhkan, ini enggak bisa diterima. Kok bahasa terima biaya? Lupa aneh-aneh. Siapa? Tahu dulu. Aku maju dulu, Pak. Di dalam paraf ada dua istilah. Yang namanya makruh dan namanya bahar. Haram. Ya, orang, Pak? Ya, enggak kan, Pak? Makruh dan haram. Kalau yang namanya haram, enggak boleh diterjang. Kecuali terpaksa. Pak Idara, Allah katakan, Pamanis surah fi makmasatin ghairu mutajanifil ismin fala isma alaihi. Ketika enggak masalah makan bangkai, apa kata Allah? Pamanis surah terpaksa. Apa-apa makan bangkai. Dalil berarti yang namanya haram, Pak, boleh diterjang kalau itu terpaksa. Dan haram lebih dahsyat daripada dibutuhkan. Nah, kalau makruh boleh dikerjakan kalau memang dibutuhkan. Makruh boleh dikerjakan kalau memang dibutuhkan. Ini dalil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggendong Hasan dan Husain. Gerakan salat selain gerakan salat tidak boleh dikerjakan. Imam makruh, imam haram. Nah, Rasul kok gendong anak? Karena dibutuhkan anak yang nangis, maka gendong. Dibutuhkan. Berarti boleh seorang hamba melakukan makruh kalau memang dibutuhkan. Hamba, bagaimana ini, Pak? Masalah kita sekarang. Memakai salil itu hukum makruh, Allah punya haram. Kalau hukumnya haram enggak bisa tetap dibutuhkan, harus darurat terpaksa. Kalau terpaksa baru boleh pakai sandal, Pak. Kalau tetap dibutuhkan aja enggak. Panas saiti wae. Pakai sandal lah. Kenapa? Panas. Panas saiti lho, orang lincet. Kayak iso gitu itu enggak bisa. Kecuali kalau terbakar kaki jenengan atau duri itu bisa menembus lalu mati ngono ya. Sakit ini baru lho. Kaki apa jenenge duri sedikit aja yang bisa gitu aja. Terus pakai sandal kayak iso, Pak. Yang namanya haram tetap haram kecuali terpaksa. Jelas, Pak? Jelas ini. Terusnya duduk-duduk di kuburan, bersandar di atas kuburan, bersandar pada kuburan, berjalan di atas kuburan. Orang yang ziarah kubur sunnah, ingat ini, Pak. Orang yang ziarah kubur, Pak, belum mesti oleh pahala. Wis pasti oleh dosa. Oh, waduh saya, Pak. Duduk di atas kuburan, merjang-merjang kuburan, melewati kuburan, sendirian kuburan, itu orang oleh haram hukumnya. Dasar ini, alasannya mana? Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Abu Hurairah muqaw Muslim, la'an ajli an yajlis ahadukum ala jamrah. Sungguh salah satu di antara kalian duduk di bara api, fatahriqa siyabahu, lalu bara api itu membakar bajunya, lalu melencetlah kulitnya. Itu lebih api daripada duduk di atas kuburan lho. Jadi mendingan kamu lo duduk di bara api, terbakar bajumu, mari ngono api itu langsung ngambil kulitmu sampai melencet. Itu lebih api daripada duduk di atas kuburan. Nah, kita lihat mereka-mereka orang yang melawati, orang yang untuk menyeluruh Allah. Terus pahala guru mesti oleh. Terus kuburan mesti jajak kayak ngomong itu mau. Yuk kiai ini yuk menengwai belum ngerti. Yuk orang yang orang mati. Orang di kandami yuk menengwai. Bahkan kiai ini yuk kodohai melakukannya. Yuk mbok jenengi pi orang mati. Nah, anak-anak. Bahkan terima, mendingan aku tuh berjalan di atas apa sayi dan apa di atas pedang. Jadi berjalan dan terus pasti Allah. Pasti Allah. Terbelakang kakinya lu apa daripada Allah berjalan di atas kuburan dan dulu di atas kuburan. Nah, terus terusnya adillah tentang ini. Makanya hukum haram duduk di atas kuburan, melewati kuburan, melewati di atas kuburan dan bersandar na'am di atas kuburan. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala juga membahasakan ana membenci, ana memakruhkan, menginjak kuburan, duduk di atas kuburan, bersandar. Kata-kata makruh dari Imam Syafi'i dipahami oleh orang-orang yang tidak paham kalamnya Imam Syafi'i, itu makruh biasa, keliru. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan kita Ilmu Al-Waqi'in, ungkapan ulama salaf, ungkapan ulama-ulama dahulu, Syafi'i yang lainnya itu kata-kata makruh bimakna haram. Bimakna haram itu ungkapan yang mereka sebutkan. Bukan disebut makruh itu makruh menurut istilah orang-orang sekarang. Dikerjakan yo luwe, jadi tinggalkan luwe ape, dikerjakan kau. Orang mulut maksudnya. Bahkan makna makruh, ay hukumnya haram. Bukan dipahami oleh mereka-mereka, yaitu hukumnya makruh biasa. Terusnya lah, terus. Boleh gak kita ziarah kuburannya orang musyrik? Aneh kata, di situ ada kuburan orang musyrik. Boleh gak kita ziarah ke arah sana? Wal hadis, boleh. Ziarah Nabi SAW, Qabra Ummi. Rasulullah itu pernah ziarah ke kuburan ibunya. Dan ibunya dalam keadaan musyrika. Maka dalil, boleh ya Allah, warahmatullahi wabarakatuh, ziarah ke kuburan apa? Ke kuburan orang-orang kafir. Tidak ada masalah. Terusnya, Pak. Nih, menyiapkan kendaraan untuk ziarah. Ziarah wali songo, ziarah wali sepuluh, ziarah ke wali telulah, ziarah wali songo. Menyiapkan duit untuk ziarah itu oleh orang. Saudara tidak boleh, haram hukumnya. Saudara tidak boleh dan haram hukumnya menyiapkan kendaraan untuk ziarah. Dia kubur itu hukumnya haram. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Janganlah engkau siapkan kendaraan kecuali menuju tiga masjid. Satu, Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjidil Aqsa. Berarti hanya tiga masjid saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan dan perbolehkan menyiapkan dana untuk pergi ke tiga masjid dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah saya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Lah kamu berkata ke wali songo, ngapain ke wali? Ibadah itu mereka itu, ngapain ibadah? Ke wali songo, ke wali-wali ini, ke kuburan ini, semuanya adalah untuk ibadah. Dan tidak boleh menyiapkan kendaraan untuk itu kecuali ketika masjid ini. Nah, ada seorang sahabat yang namanya Abi Bakr al-Ghifari. Ketemu sama Abu Hurairah. Tanya Abu Hurairah, Abi Rasra, kamu dari mana? Katanya, saya dari Gua Tur. Gua Tur, tau Gua Tur, Pak? Cuman Gua Tur itu. Di mesti Pak ya? Sedua marah nih ya. Sedua marah nih. Ah itu. Dia datang dari itu. Ditanya oleh Abu Hurairah, kamu dari mana? Katanya dari gua tuh. Katanya anda kata kamu sebelum pergi ketemu sama saya, kamu tidaklah akan pergi ke gua tuh itu. Kenapa kata Rasul? La tusaddu lihal ilah. Abu Bakr al-Ghifari datang ke gua untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Ibadah Pak mengagungkan di mana? Taatlah kepada Allah. Maka dengan pemahaman Abu Hurairah enggak boleh. dengan alasan enggak boleh kau menyekat kendaraan kecuali ketika masjid. Makanya kalau kita datang ke masjid Istiqlal Pak, Jakarta Pak, menyiapkan kendaraan ke masjid untuk ibadah, orang oleh. Doai kalau masjid itu apa doai? Mau bersama sebelah berdoai Pak. Istiqlal itu apa doai Pak? Oh, ada beda nih. Beda nih apa? Orang-orang. Ya aku nalik ini elek gue doai. Tapi baru tahu ini. Tapi dalam salah apa doai? Orang-orang itu sama ini. Ah, mencari berkah, mencari ini, mencari orang-orang. Nah, begitu. Itu ringkasnya simpel itu. Lah, Pak. Nah, kalau ada kata aku ke gua marah nih, di jalan-jalan ke orang ibadah, Pak. Ntar dulu. Jalan-jalan kamu ke sana, Ibu. Ono apa ini, Nak, Ono, Ibu? Ono, ono. Ono masih hati, Pak, kenapa nih? Nah, ono masih hati, ngapain kita ke sana? Gitu loh, ngapain kita gak ke sana? Saya insya Allah, Pak, terusnya, Pak. Lanjut. Pak, lah. Loh, karena kita belajar ilmu kiamat, biaya Ibu. Kiaman kan bukan apa? Ah, beda Pak. Kalau kita ke Yaman, itu bukan ke tempatnya. Tapi karena ilmu. Dari ilmu nih, bukan tempatnya. Kalau kita ke gua itu, dari apa? Dari kue. Dari masjid. Bukan dari ilmu nih. Tapi kalau sama ke Jakarta Pak, ke Masjid Istiqlal. Nah, kono-ono pelajaran. Sampai orang popo dari pelajaran ini, yang kebetulan ada di situ orang masalah. Beda. Kok sampai dari sedar tumer ini menyiapkan kendaraan, ini masih dari asal, bukan jelas soal masjidah. Oleh-oleh. Karena angka, ke sini bukan karena masjid, karena ketika ada taklim yang ada di sini. Paham, Pak? Jadi jangan samakan. Begitulah penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian seterusnya, aku pengen ziarah ke teman, ziarah ke Surabaya. Pasti butuhkan biaya kan? Nah, beda Pak. Kalau ente ziarah ke sana, itu karena saya ziarahi. Kebetulan tempat ini konong. Beda. Jadi beda kita menuju tempatnya, zat tempatnya. Dan kalau ziarah, kita menunjukkan ziarah itu tempat ini. Kebetulan ziarah itu tempat ini saudara kita, ini konong. Sampai ya? Harus dibatikan loh, karena orang-orang itu yang suka menyiapkan kendaraan itu tersamarkan. Sehingga dianggap, oh doai, membantah orang-orang Ahlussunnah. Oh doai, kamu juga ke Saudi, ke Riyadh, kemana, dari duit, kerja. Tapi doai kami menyiapkan ke kuburan, sifun dan alam. Beda Pak, kami ke sana itu kerja, ke Amerika kerja, ke Malaysia kerja. Itu karena kerja ini ketika itu neng Malaysia. Dilek kerja ini Pak, bukan dilek tempat ini. Berbeda dengan antum, zatnya yang antum cari. Jelas Pak, kalau kita ke masjid kemana? Ke Masjid Al-Aqsa. Itu sejak tempat ini yang kita cari. Nah, ada keutamaannya. Kita ke masjid mana? Ya, tapi kita cari Pak. Kita ke Masjid Al-Aqsa, memang tempat yang kita cari. Gitu loh Pak. Insyaallah terusnya di dalam ziarah kubur Pak tidak disyariatkan bahwa pohon yang berbau wangi. Ngono Pak, jadi gowo kembang-kembang, gowo pohon yang wangi-wangi itu gaya-gaya orang-orang Prancis. Orang gaya yang Islam. Orang-orang aturan ora dari Syalwani Ahmad Syakir mengatakan orang ono tuntunan ini gak bunga gak ini gak itu tuntunan orang barat semuanya. Islam tidak mengajarkan yang semisal itu. Mana ada ceritanya para sahabat datang gak bunga di kuburan ini ada bunga apa itu? Ini bunga wangi, bunga apa? Orang ono tidak itu tuntunan yang diajarkan oleh orang-orang non Islam yang diambil oleh orang-orang pengurus muslimin yang ada. Nah, polanya begitulah. Baiklah. Ini kebiasaan yang Jawa. Setiap di kuburan kita nulis lah. Oh, kenapa, Pak? Kamboja. Ya, orang pisang Kamboja. Kamboja itu bunganya itu iso apa? Iso apa? Ahru, ya. Bisa meringankan ngaduk dong si mayit. Oh ngaduk mbak. Ngaduk dong. Mendinginkan si mayit. Menyejukkan. Oh Allah si mayit. Alasannya ngurung. Alasannya apa? Jadi dalilin ini. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kubur ini. Pernah Rasulullah itu melewati dua kuburan. Kemudian dua kuburan ini Rasulullah mendengar innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani kabir. Keduanya itu diazab oleh Allah. Kemudian panjang seret karena petaran kasihan kan fa'akhadha jaridatan. Lalu Rasulullah mengambil pelapa kurma fasakha. Ya, nisfahu. Maka Rasulullah ambil tengah-tengah. Yang satu diletakkan di sini, yang satu diletakkan. Kata Rasulullah, la'allahuma yusaffasani. Barangkali, mudah-mudahan dengan dua pelapa kurma ini diringankan. Kata mereka, ini abinya si pelapa kurma ini. Neng kuburan ini, dan diringankan. Maka saya, pakai gunawa, kamboja, bukan opo kek, atau opo kek. Yo, jawabannya gampang. Ini kalau nabi, pak. Kan itu sopo. Sama jawabannya, nabi bisa meringankan itu bukan karena pelapa kurmanya, pak. Karena syafaatnya Nabi. Kalau itu kalau apa ngapain? Tapi Nabi bisa apa-apa. Andai kata pelapa kurma itu bisa meringankan bebannya si mayit dikerjakan sama Nabi semuanya, pak. Sahabat kabeh di pak jawab namanya keok. Wah, aku bak kabeh lak enahan lan. Ora ono kok ono menunjukkan dua orang ini diringankan azabnya karena doanya Nabi, pertolongannya Nabi. Bantu, pak. Itu Nabi. Beda hukumnya. Tadi orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh, pak. Jadi orang-orang bodoh. Kias-kias batil. Itu kias-kias batil. Orang iso sama kaya Rasul itu. Hah? Wali. Maksudnya wali biru. Apa doai? Bukan nabi wali, apa doai? Bukan nabi. Wali ya wali. Wali ya wali semua. Kau wali yang kau berada. Dia wali pun kita mesti tanya-tanya. Keberadaan sembilan itu wali. Itu cuma ini piye. Kita gak tahu. Karena kata-katanya toko. Tafadil mar'i kadiban. Ayu hadisa biku lima samya. Cukup bagi ente. Pendusta. Kalau menghabarkan semua yang kamu dengar. Maka. Silsilah sanad itu mana? Itu makan kila, kola orang sanad jelas. Dalam hadis itu orang sanad kan pak, wali ini orang sanad ini diwali sanad. Sanadnya mana? Tanya mana sanadnya? No film, sokos nggih film. Ya, oke film, sokos nggih film. Kan butuh pertanyaan besar begitu. Kayak insya Allah selesailah tentang masalah ini. Kalau kita ke depan, ada banyak. Bagaimana hukumnya kita saja dengan memberi amplop yang berisi uang kepada keluarga si mayit dengan harapan meringankan keluarga si suka keuangannya? Pak, perkataan isna'u to'aman li ahli jafar, bikinkan dia makanan. Orang mesti kok polo-tepo ya panganan, pak. Orang mesti ngunuh, itu kan? Fa'innau ya'ti mayashgolubum. Datang kepada mereka. Apa yang menyibukkan mereka. Sinilah sempat ngini lho pak. Dengan adanya kau kasih itu. Itu bisa meringankan. Sehingga dengan apa? Korban itu bisa ringan. Itu masuk. Jika ini, jika itu. Kok doa, jika ini, jika itu. Kok doa, pak. Saat mana dalil menunjukkan bahwa sebelum datang larangan ziarah kubur telah disyariatkan. Dari tadi itu tentang berapa anjuran apa, ziarah kubur. Dan ziarah kubur kan, hukum asalnya kan apa, ingatkan mati dan seterusnya kan, itu diantaranya. Bagaimana tindakan kita dengan kuburan orang kafir dimuliakan, itu nah, masalah dimuliakan, akhirnya dimuliakan itu gimana maksudnya? Gak boleh di... Siapa kan? Di lagi apa? Di sandarnya yang lain, hadilah yang kata yang kita baca itu untuk mukmin. Ada pun orang kafir, apa namanya? Tidak ada kemuliaan bagi orang kafir lah. Itu nih walaupun lah, lah. Lagu pun walaupun yang lainnya, nggak ada kemuliaan bagi mereka. Tentang waktu tajam 3 hari atau bukan, bagaimana sekarang setelah 3 hari ketenangan sudah didapat? Kesedihan bilang, apakah masih disyaratkan tajam? Bagaimana dengan amalan program masyarakat yang langsung menuju pintu rumahnya setelah mayat dikuburkan? Barakallahu fikum. Kalau memang 3 hari tersebut itu sudah tenang, kemudian datangnya engkau itu malah semakin tenang kan enak. Ya kan, kita berikan kesabaran dan seterusnya kan semakin tenang. Tapi kalau kedatangan antum mungkin-mungkin, ya itu permasalahan baru kan. Kedatangan antum kan, ya sabar, ya. Malah menenangkan. Justru dengan kedatangan antum, ya. Kalau kok malah sedih, berarti kamu yang salah, salah kamu itu gimana? Gitu. Beberapa amalan masyarakat yang menutup rumahnya, kan luar Allah hukum, dalil telah datang, dan tidak ada hujah bagi masyarakat. Berarti Allah merahmati orang laki-laki yang sering jalan subuh. Kata merahmati bukan dalil, tapi syariat seorang laki-laki dianjurkan untuk apa? Jalan subuh. Kata-kata merahmati kan membutuhkan dalil, ya kan? Membutuhkan dalil. Cuma jalan subuh tetap disyariatkan. Bahkan ada kata sering jalan subuh dan itu mendapatkan hikmah-hikmah yang ada. Masya Allah luar biasa kan? Luar biasa. Saya anak lupa ya mas, sekarang kalau waktu di sini kita kan nggak boleh melewati. Gimana kalau terpaksa? Kuburan apa? Padat sekali. Analisa tadi Syekh bin Baz, Nukudam yang lainnya membolehkan kalau nolong. Jadi kita nggak bisa lewat pak, kecuali harus Allah melangkai itu nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Karena nggak bisa lagi kita pak, kita kuburan di Solo pak, kita anu di mana kita nggak bisa lewat. Ya ini setelah ada usaha, kita gak ingin melewati pak, tapi kalau terpaksa, ya kalau boleh buat, itu ada rukunnya misal itu. Sekarang ini banyak wanita Jawa Bukur wali Songo, wali saya bersama rombongan laki-laki. Sekarang ini banyak wanita Jawa Bukur wali saya bersama rombongan laki-laki, bukan mahrum. Si ditanya apakah boleh, kalau siara kubur wali, ziarah ke wali wae ora oleh, wedok metu tanpa makom lagi tambah ora oleh. Maksudnya wanita boleh itu yang tempat sedih, itu ora apa to. Di tempat sedih sana iki. Bedane opo nang wali karo nang ngene. Oh, wali kuwi iso buka matane ngono. Ya doa wali. Apakah menyembelih kambing untuk acara tahlil? Apakah disembelih itu ahli makan? Nah, masalah ini Pak, ketika si mayit, keluarga mayit itu menyembeli kambing untuk tahlilan, sampai sekarang ini saya belum mendapatkan dalil yang melarang. Sampai sekarang saya ingin mencari. Adapun perkataan Allah, wa ma uhilla li ghairillah, apa-apa yang disembeli untuk selain Allah, makna untuk selain Allah itu murni untuk selain Allah. Atau dia menyembeli tidak baca bismillah. Atau dia baca bismillah tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Sedangkan orang selamat kan pak. Anak ini untuk siapa dia menyembeli? Untuk Allah kan. Cuma acaranya untuk si mayit. Tapi mereka ibadah untuk Allah. Mereka ibadah untuk Allah. Tidak ada ibadah. Ibadah untuk Allah. Cuma ditepatkan, diajarkan dalam rangka tahlilan lo. Nah ini hukum asal bumi. Siapa yang mengharamkan sesembelian dari sen Allah pak ini kan sudah. Nah piye mak pisangi, piye sebel sebel orang masalah. Siapa nopo orang dosa popo pak. Pisangi orang dosa popo. Lidah yang mengharamkan larangan pisang kamu jadikan haram. Maka dibutuhkan dalil untuk mengharam. Sampai sekarang kami belum tahu pak. Kalau antum tahu ilmunya, beritahu sama kami, itu kaidah bagi saya. Karena selama ini saya mencari di kitab-kitab, belum kami temukan lah. Bagi yang mendapatkan, alhamdulillah. Rasulullah ngantuk. di masyarakat. Dan banyak-banyak apa ya? Sebelum lo di masyarakat pada umumnya setiap tahlilan 3-7 selalu membawa bahan makanan, misalnya beras. Apakah bahan makanan ini halal dimakan oleh keluarga Ismail? Yang didapat, yang didapat enggak. Nah, kalau ada kata orang tajiat itu beras halal, Pak. Halal. Jadi kalau ada kata orang tajiat ngasih beras ke jenengan, itu halal. Ngapain Rasul isna'u ta'aman li ahli majid? Bikinkan makanan untuk keluarga makan. Kalau ada kata haram, ngapain Rasul menyuruh bikin makanan? Untuk apa? Kan enggak usah logika kan, Mbak? Nah, kalau ada kata kita dikasih ke makan per orang apa-apa, orang bakal si mayat itu bangkit kembali, lalu ngomong, hei keluarga, kenapa beras yang hasil tak jatuh makan sendiri? Orang bakal ngono, Pak. Orang bakal kata mereka, kalau beras yang hasil tak jatuh, kalau kita makan, itu si mayat itu kecil-kecet, atau aku ono-ono, why? Dari mana kecil-kecet? Itu orang ibu itu sampai yang untuk keluarga si mayat itu orang apa-apa. Isna'u ta'aman li ahli Ja'far, bikinkan makanan. Jadi kita itu si alam itu mangan, no, dari asli itu makan malahan. Biar kamu gak sibuk, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi itu. Ketika keluarga Maik melakukannya hak, apakah si Maik dalam kuburan mendapatkan siksa kubur? Kata Rasulullah, al-maitu yu'azzabu bimani ha'ahluhu. Si mayit itu dapat siksaan disebabkan merapatnya keluarganya. Ini hadis bikin bingung oleh sebagian para ulama. Lupa itu, kata Allah kan wala tazir wazir tuwizir ukro. Orang bakal iso dosai uang ditimpakan ke yang lain. Orang bakal iso dosai digodil-godil. Lah ini piye, mayit gak ikut apa-apa, kok dapat dosanya apa? Disebabkan ratapan keluarganya. Ini hadis repot oleh para ulama. Tapi itu para ulama repot sebenarnya. Sebagian mengatakan, innama ma yu'adzab itu diazab disebabkan niyaha mayitnya. Kira, saya mengatakan, untuk mengkompromikan dengan ayat, di saat dia meratapi, diratapi itu karena dia berwasiat. Tapi aku mati, wasiat aku ya, ratapono haiji pak. Ini baru diazab karena dia berwasiat kepada kejelekan dan dilakukan oleh keluarganya, maka dia dikubur, disiksa, disebabkan ratapan. Kalau jadi kalau dia wasiat, kalau enggak ya ora. Apakah boleh membersihkan, merapikan kuburan? Apakah boleh membersihkan, merapikan kuburan kerabat yang kita ziarahi? Pak ziarah itu pak. Orang ke ziarah ke person-person ngono. Ziarah itu umum ke kuburan-kuburan yang ada. Adapun kalau membersihkan kuburan tertentu, ini pernah saya baca beberapa fatwa ulama, itu enggak dianjurkan, Pak. Jadi orang mau contohnya Nabi membersihkan kuburan itu ibu dulu atau keluarga itu enggak ada. Cuma yang saya baca, boleh bagi pemerintah desa mengadakan apa? Pembersihan kuburan tapi umum, enggak boleh per individu. Tapi hati-hati dalam membersihkan itu, jangan sampai diinjak-injak atau yang lain. Apakah berkumpul dalam rangka menunggu acara pemakaman? Termasuknya, ya orang loh pak, acara berkumpul dalam rangka menunggu acara pemakaman, ya orang ya hak. Lah iya mah kita butuh berkumpul untuk mengantarkan si. Ya hak pak, ya orang terlalu definisi tadi loh pak, ini beda. Apa tadi perbolehkan bagi wanita haid jarak kubur? Orang kok orang dalil sengaran wanita haid untuk kawalik jarak orang dalil? Tidak ada masalah. Bahwa main bisa menangkan surat rupa yang mengantarkan jenazah tadi dalam ambulan surat terhal. Kita katakan bahwa main tidak bisa mendengar innaka latus mi'ul mauta kamu itu tidak bisa memperdengarkan. Bukan main tidak bisa mendengar. Jangan ada itu innaka latus mi'ul mauta. Islam itu enggak bisa memperdengarkan. Saya yang saya sayang saya hafal Al-Qur'an. Belagi ada kata kalau itu belagi mana? Yang hafal Qur'an. Mana belagi? Hamzah. Mana ukur kafir? Oh ya bagian apa? Bagian. Mana yang hafal lagi? Trip. Tuh, hilang kafir ini hafal Qur'an itu. Oke. Nah, artinya enggak bertentangan. Toh andai kata fabasaan hadza, maka itu am wa hadza khas. Wal khas yaghdi al am, khas itu menentukan al-ghadi. Dikhususkan untuk ini enggak apa-apa. Itu. Enggak bertentangan. Sama-sama hadisnya sahih. Tadi insyaallah sampai di sini dulu. Nah, dan sebelum anak tutup, barakallahu fikum, kalau andai kata ada salah dari kami, maka itu dari diri kami dan dari hawa nafsu kami. Kalau andai kata ada benarnya, murni dari Allah, bukan karena kepintaran kami, wala keilmuan kami, tidak, wa innama murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau andai kata ada kata-kata yang kurang enak di jenengan semuanya atau enggak mengenakanlah di hati jenengan semuanya, maka kami meminta maaf. Soalnya pribadi pada antum, dan juga andai kata acara Dora ini kok kurang enak mangane atau apa ya kan ya, kurang enak mangane atau apa ya, kami mewakili dari para panitia yang ada meminta maaf kepada antum semuanya. Barakallahu fikum, subhanakallah alhamdulillah, segala ilah antum. Pak Teorok, kakam lagi buat jalan ilah.